يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada hadis yang ke-64 atau hadis yang ke-5 dari bab muraqabah. Sebagaimana biasa, kita murojaah terlebih dahulu hadis-hadis yang sudah kita baca. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang ke-4. Siapa yang belum ayatul lab? Atau aminnya dulu. Ah, itu yang belum. Tafadhol. Masya Allah. Barakallahu fiik. Man, aminnya sudah semuanya? Sudah? Eh? Hadis yang berapa ini? Oh, udah ya? Oh, ya. Hadis yang keempat. Yang keempat dulu ya, yang belum ya? Aminnya sudah semua empat. Tinggal tulab. Ya tulab. Antum. Hasan. Tayyib, barakallahu fikum. Badahu. Ubaid. Sudah belum? Sudah. Ya, dari kontraktor. Para kontraktor. Antum. Ya. Ya, ikut taklim, ikut ngapalin. Biar ada faidahnya, iya toh? Ayo antum. Ya. Sudah belum? Antum. Ya. Abu Kasah, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hada Abu Kasah. Tayyib, barakallahu fikum. Zadakallahu hirsa. Masya Allah. Ada yang lain? Para kontraktor. Atau tulab. Dum. Tutup bukunya Ibrahim. Tatamalun aina maf'ul. Maf'ulnya mana? Tatamalun aish. Kom. Kalau telat berdiri. Buka bukunya. Berdiri dulu. Imam. Tutup. La ta'lamu la ila ta'malun. Buka bukunya. Barakallahu fikum. Kontraktor yang mana? Anak-anak Bu Nabila ya? Bu Nabila. Bu Nabila. Lu hafal? Minggu depan? Insya Allah. Depannya Bu Nabila. Udah ya? Bukan syi'ri, sa'ri, bi fathah. Kurang apa ya? Kurang, Mas. Buka lagi bukunya. Siapa yang belum? Entam. Iya. Tetap dul, bukunya Dzulkifli. Masya Allah, barakallahu fikum. Abdurrahman, Merten, tutup bukunya. Masya Allah. Abu Ismail mana? Abu Ismail. Apal belum? Belum, insya Allah. Siapa yang belum ya? Ada Ustadz itu mana ya? Ustadz yang baru. Ini siapa ini? Ini. Syekh Abdurrahman. Abu Man Abdul Aziz. Aywa, fadalkum. Aqul. Sabar belum. Baru nulis. Baru nulis. Sambil jahit sambil nulis ya di rumah. Dawud. Ya tuh. Dawud. Latak maluna a'malan astagfirullah. Gimana Ibrahim? Sudah? Ya, coba. Kunna na'udduha na'udduha ala ahdi. Masya Allah. Hafal 10 menit. 10 menit. Lebih lama dengan bal-balanya. Sepak bolanya dengan 10 menit lebih lama mana? Muraja 10 menit. Masya Allah. Satu hadis. Jangan sampai hilang waktu pelajaran yang sudah lewat, luput. Ya, Jum. Ditutup bukunya belum? Masya Allah. Barakallah. Yang belum siapa ya? Oh iya. Masya Allah. Ada yang belum? Banyak. Oh banyak sini. Itu belum tuh. Hafid. Hafid sudah belum? Atap, Syekh? Belum. Belum, Masya Allah. Sampai ingat itu, fakih. Haras. Tawahul. Lihat apa ada, lihat. Ada. Ya. Adam tapi ingat saya ingat. Mas'ud. Ya. Tutup bukunya Ud. Gom. Berdiri. Buka bukunya. Muraja'ah. Muraja'ah tentu berdiri situ. Apa belum apa? Masya Allah. Ada lagi Ami yang belum? Siapa Ami? Haris. Haris wala Haris? Tafadhal Haris. Bismillah. Limada tadhakun? Minasy'ari. Baik, barakallahu. Baik, imam. Imam. Imam. Al-Hadisul Khamis. Rabi. Ya, Imam. Sudah belum? Sudah apa belum? Lama. Sudah belum? Ya, belum. Ini. Adul Korea. Bahiknya. Bahiknya sepuh. Angkat tangan. Atau mungkin monggo. Ahlul Bilad. Penduduk negeri Brobot, tafadhal, waktu yang jadi Syekh. Hafidul Hadis Wahid. Iya. Yang belum ini ya. Ya. Masya Allah. Barakallahu. Ya, Mas'ud. A'malan. A'malan, maf'ul, maf'ul. Na'udduha. Ahdi. Ala ahdi. Wah, belum hafal. Ya, belakangnya, belakangnya belum hafal. Diroja'ah lagi. Ada yang baru tuh, siapa? Pak Bengkel itu. Pak Bengkel. Ahlul Korea. Pak Bengkel, siapa? Buat billah. Man, Apal nama dereng ini, Pak? Sabut apal dereng ini? Sabut? Oh. ngajenge, Pak. Sinten niko? Wakila, yo. Wakila coba. Banyak waktu kok. Sampingnya wakila tuh. Sudah. Masya Allah. Angkat tangan semua. Masya Allah. Itu belajar, berusaha belajar. Jangan sampai kita kalah dengan anak kita, ya. Anak kita itu menghafal hadis. Anak kita menghafal juz amma. Maka kita berusaha. Tidak ada jeleknya tuh. Jangan sampai kita kalah dengan anak kita sendiri. Kita harus berusaha. Jadi bapak yang baik. Sayyid, jangan kalah dengan anak kita. Anak-anak kita, Masya Allah, mereka menghafal. Siapa yang belum ya? Rahmat sudah belum, Rahmat? Sudah. Ami Hamzah, mana Hamzah? Oh ya Hamzah, kum ya Hamzah. Ikra, ikra. Baik, Masya Allah. Al-an bagia hadisul khamis. Hadis yang kelima. Baru ya? Hari ini rupanya murojaah. Hadisul khamis. Man? Oh, antum belum ya? Dapat belum? Coba. Ayo Mas'ud. Ala ahdi. Minal mu. Bukan mau. Mu biqati. Rawahul Bukhari. Masyaallah. Ijlis. Barakallahu fikum. Al-hadisul khamis. Hadis Abu Hurairah. Inna Allah ta'ala yaghar. Allah Ta'ala ya ghar. Allah itu cemburu. Ya. Dari mana? Dari tengah, kanan, kiri. Dari depan. Dari aminya dulu. Saya suka sama aminya. Sebab mereka yang paling banyak. Nah. Wa ghairatullah maharimah maharramallah alaihi mutafaq alaih. Antum? Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin ya satu. Mi Abdul belum sudah. yakharu wa ghairatullahi masyaallah. Ami-ami kita apal semua. Alhamdulillah. Zadakumullahu hirsa. Aminnya sudah apal, tinggal santrinya. Tulab. Dari Yusuf. Yusuf. Masyaallah. Masyaallah. Ustaz Salihin. Monggo. Santi, nah, sana dulu. Sampai enggak? Ale, sabe que? Sabe que? Ya. Dapat belum? Belum nulis. Lu kenal belum nulis? Santri baru. Sabe que? Ya Pak. Abdul. Insyaallah. Abang nulis. Insyaallah. Sudah. Ustaz Su'aib. Ustaz. Masyaallah. Ayah Abdul Majid. Disisir dari kanan, ya. Sini belum ya sini. Sini. Betul. Sana lagi. Fakih. Fakih. Tutup bukunya lagi. Ya. Azam, azam. Nah, belum. Ah, sudah ya. Hah? Batal. Bukunya di bawah. Bukunya di bawah. Lihat bukunya. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ini pulpennya sampai bengkok. Masya Allah. Ini pulpennya sampai bengkok, nulisnya semangat sekali. Tapi belum ada tulisannya, ya. Tuk-tuk ya, Gunan. Tulis. Minggu depan harus sudah ada tulisannya, ya. Atau sudah apa? Ya. Insyaallah. Separoh. Separoh sudah hafal. Baik. Pak Tarmo sudah hafal belum? Baru ikut ya. Abu Nabilah sudah belum? Belum. Minggu depan insyaallah. Hadis yang kelima yaitu hadis tentang muraqabah. Dan kita sudah mengetahui dari hadis ini adanya sifat ghirah. Apa itu ghirah? Cemburu. Ghirah yakni cemburu. Dan kita sudah tahu cemburunya Allah Ta'ala kepada hamba. Ialah ketika hamba melakukan perkara yang diharamkan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan sesuatu. Itu semata-mata satu karena kebaikan hamba. Dan untuk menjaga kebaikan hamba. Oleh karena itu masyarakat muslimin ketika seorang hamba melakukan hal yang haram. Sesungguhnya Allah itu amat sangat cemburu kepada hambanya. Jangan sampai seorang hamba melakukan hal yang diharamkan. Iya. Taib. Lalu Syekh Al-Utsaimin menyebutkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencemburi hamba ketika melakukan hal yang haram. Apa di antaranya? Di antaranya kata muallif az-zina, berzina. Berzina yakni seorang laki-laki atau perempuan berhubungan badan dengan cara yang tidak halal. Lianna zina fahisyah. Dikarenakan perbuatan zina ayuhan nas perbuatan keji. Wa zina tariqun safilun jidda. Zina termasuk cara yang rendah. Wa min thamma harramallahu ala ibadihi az-zina. Dari sanalah Allah haramkan. Dari sanalah Allah haramkan atas hamba yang namanya zina. Bukan hanya zina. Wa jami'a wasa'ila zina. Dan seluruh sarana-sarana zina. Dalilnya, lihat surat Al-Isra ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la taqrabu az-zina. Innahu kana fahishatan. Wasa'a sabila. Wala taqrabu az-zina. Artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Di sini dikatakan taqrabu, jangan kalian mendekati zina. Mendekati. Bukan larangan melakukan. Artinya begini, kalau mendekati saja itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Begitu maknanya. Jangan kalian mendekati zina. Jangan dekat-dekat perkara yang namanya dosa zina. Innahu kana fahishah. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Wasa sabila dan jelek jalannya. Bagaimana tidak jelek? Telah datang kepada Rasulullah SAW anak muda. Ya Rasulullah, i'dan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Jadi anak muda ini ya sangat berani izin kepada Nabi untuk bisa berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalarkan kepada anak muda ini. Ya. Maka para sahabat ketika mendengar anak muda kau minta izin berzina, mah. Artinya mah ini ucapan yang menunjukkan faqala udnuhu. Jangan berkata demikian. Bahkan Nabi mengatakan udnuhu, dekatkan anak muda itu ke sini. Begitu. Nabi justru suruh orang ini mendekat saja. Setelah dia dekat, duduk, lalu dikatakan. Atuhibbu ummuk? Apakah engkau suka menzinai ibumu? Atuhibbuhu li ummik? Apakah kamu suka kalau orang itu ada yang menzinai ibumu? Qala wallahi, demi Allah katanya. Ja'alani Allah fida'ak. Qala wala. Wan nasu la yuhibbuna li ummiha. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak suka yang demikian itu. Demikian pula manusia mereka tidak suka kalau ibu-ibu mereka dizinai. Ya. Anak muda ini paham. Bagaimana kalau ada orang menzinai ibumu? Apakah kamu suka? Dia tidak suka. Manusia pun tidak suka. Dinalarkan lagi anak muda ini. Namanya anak muda ingin coba-coba ya. Ingin mencoba sesuatu yang haram. Padahal mencoba sesuatu yang haram akibatnya jelek. Dinalarkan lagi atuhibbu libnatik. Apakah kamu suka kalau seandainya manusia itu menzinai anak perempuanmu? Ya. Orang tersebut mengatakan wallahi ya Rasulullah ja'alani Allah fida'ak. Qala walan nas yuhibbuna libanatihim. Demi Allah, manusia juga tidak suka kalau anak-anak perempuan mereka dizinai. Ya. Demikian pula engkau tidak suka kalau seandainya engkau menzinai mereka anak-anak perempuan kaum muslimin. Ya. Maka demikian pula kemudian Nabi SAW menalarkan lagi. Atuhibbuhu li ukhtik. Apakah kamu suka kalau seandainya kamu punya anak saudara perempuan. Lalu anak saudara perempuan kamu dizinai. Kamu suka apa tidak? La wallahi. Demi Allah saya tidak suka. Walan nasu hibbu la yuhibbuna. Demikian pula manusia tidak mensukainya hal tersebut terjadi pada saudari-saudari perempuannya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya dalam hadis panjang itu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Wa ahsin farjahu, jaga kemaluannya. Ya, didoakan dengan tiga hal. Itulah anak muda ini datang minta izin berzina. Maka Rasulullah SAW menalarkan kepada anak muda yang kadang tidak paham apa yang dia akan lakukan dengan penalaran yang cukup gamblang. Maka antum para syabab ya yang biasanya gejolak syahwat sangat kuat, apalagi zaman sekarang yang namanya HP, yang namanya berbagai macam fasilitas, itu amat sangat mendukung untuk seorang terjatuh pada zina. Naam. Ini kalau seorang melakukan zina, maka Allah sangat cemburu kepada hamba tersebut. Kenapa dia melakukan hal yang aku haramkan? Ya. Fa'idha zanala abdu wal'iyadu billah. Maka apabila seorang hamba berzina, wal'iyadu billah. Fa'inna Allah ta'ala ya ghar wa ghaira asyaddun. Ghair hiratan asyaddu wa'adham min hiratihi ala madunahu minal maharim. Maka apabila seorang hamba berzina, na'udzubillah, Allah itu cemburu. Dengan cemburu yang sangat besar. Ya. Dibandingkan kecemburuan terhadap dosa yang lain. Yang di bawah dosa zina. Ya. Kalau sampai seorang melakukan zina, na'udzubillah, ini perkara yang mengakibatkan terjatuh pada dosa besar. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayudzan min a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah di sisi Allah? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membikin tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Ditanya lagi, dosa apa lagi yang besar ya Rasulullah? antaqtula waladaka khasyata ayyad ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Ya. Ditanyakan lagi kepada beliau, summa ayu antuzania bihalilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi dia tetangga. Iya. Maka barakallahu fikum, di zaman-zaman seperti ini seorang muslim harus menjaga diri. Kadang tetangganya orang baik, kadang tetangganya ma'udzubillah min dzalik membuka auratnya sehingga seorang itu terjatuh pada perzinahan. Apalagi zaman sekarang ini. Wa min babi aula, termasuk dari sisi yang lebih pantas diharamkan ialah wa asyaddu al-liwat. Namanya liwat. Apa itu liwat? Wa huwa idyanu zakar az-zikra au az-zakar. Idyanu zakari az-zikra. Az-zakara. Jadi seorang laki-laki idyanu zakar mendatangi seorang laki dengan laki-laki. Ini namanya liwat. Fa inna hadza a'dham wa a'dham. Ini lebih besar lagi. Walihada ja'alallahu ta'ala asyaddu minal fakhsi minal zina. Oleh karena itu, liwat, kalau zaman sekarang namanya homoseksual, laki-laki berhubungan dengan laki-laki seperti seorang laki-laki dengan istrinya. Ini lebih jahat lagi dan lebih keji lagi daripada zina. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 80. Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut. Atatunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Atatun, apakah kalian mendatangi al fahisah? Fahisah di sini pakai alif lam. Alif lam qala huna al fahisah wa fi zina fahisah, pakai lam. Apakah kalian mendatangi laki-laki? Ya, sama-sama fahisah. Kalau ada ayat sebelumnya, wala taqrabu zina innahu kana fahisah, tanpa alif lam. Tapi pada ayat ini, atatunal fahisah. Apa bedanya? Ya. Artinya, fahisah, fahisatan, ay fahisatan minal fawahis. Atatunal fahisah, apakah kalian mendatangi al fahisah? Yaitu perbuatan keji tadi, mendatangi laki-laki. Ma sabaqukum biha min ahadin, yang belum pernah ada orang yang melakukan sebelum kalian, minal alamin, dari orang-orang yang di muka bumi ini. Surat Al-A'raf ayat 80. Ya. Sehingga huna di sini Allah katakan al-fahisah wa fi zina fahisah ay fahisatun minal fawahis. Berarti apa? Al-liwat ja'alahul fahisah. Sehingga kalimat al-fahisah ini adalah maknanya liwat. Dan Allah jadikan al-fahisah, liwat tadi adalah fahisah al-udhma. Perbuatan zina yang besar. Iya. Kalau zina biasa, kalau laki-laki dengan perempuan berzina, kalau belum punya istri, belum punya suami, masih bujang begitu, maka dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Kalau sudah punya suami, sudah punya istri, sudah berhubungan suami istri tadi, lalu dia berzina, na'udzubillah min dzalik, maka hukumannya dirajam. Dilempar pakai batu, nan, oleh penguasa, sampai mati. Ini lebih berat. Adapun al-fahisah, yaitu homo tadi, ini hukumannya lebih berat. Apa itu? Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kisah kaumnya Nabi Lut. Laqad ja'a falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha. Apa itu? Hijaratan min sijil. Setelah datang kepada kami, setelah kami datangkan kepada mereka perintah kami, yaitu rasul, lalu mereka menolak. Maka kami jadikan bagian bawah dijadikan di bagian atas. Artinya apa? Dibalik buminya. Dan kami lemparkan mereka dengan batu-batu min sijil, dari batu-batu neraka. Dibalik. Sehingga para ulama mereka menghukum para pelaku liwat itu dengan cara seperti tadi, dilempar dari tempat yang tinggi seperti kaumnya Nabi Lut. Ya. Dilempar dari tempat yang tinggi seperti kaumnya Nabi Lut. Ada yang mengatakan demikian karena mengambil ayat ini. Ya. Yang jelas itu perbuatan terlaknat. La'anallah man amila amala kaum Lut. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Allah melaknat orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu ma'asal muslimin, kita harus berhati-hati dari apa yang namanya liwat, karena itu termasuk perbuatan yang terlaknat. Iya. Wa kadzalika aidan as-sariqatu, demikian pula yang namanya dosa mencuri. Wa syurbul khamri, minum khamr. Wa kulul maharim, dan segala yang diharamkan oleh Allah, ya gharullah minha, Allah cemburu kalau hamba melakukannya. Lakin ba'dhanna ba'dhal maharim takunu ashaddu ghirah min ba'di hasbal jurmi wal madari allati tatarattab 'ala dalik. Kata Syekh, tetapi sebagian yang diharamkan oleh Allah takunu ashaddu ghirah, Allah lebih cemburu dibandingkan sebagian yang lain sesuai dengan dosanya dan bahayanya yang diakibatkan dari dosa tersebut. Semakin dosa itu besar, Allah semakin cemburu. Dan dosa yang paling besar tentu syirik. Sehingga kalau orang berbuat syirik, Allah Ta'ala amat sangat murka. Makanya Allah utus para nabi dan rasul untuk mendakwahkan tauhid, agar jangan berbuat syirik hamba-hamba ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.